الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواني في الدين أعزاني وعزكم الله. الحمد لله، segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatannya, sehingga kita alhamdulillah masih diberikan kenikmatan berupa umur, kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa bertemu dengan salah satu dari bulan yang dimuliakan Allah, yakni bulan Dzulhijjah, yang mana bulan Dzulhijjah ini termasuk di antara Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan yang jumlahnya ada 4, yakni bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan juga Rajab. Allah menyatakan inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan di sisi Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi ada 12. Minha arba'atun hurum, dari 12 tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan. Para ulama menjelaskan 4 bulan ini adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki bulan Dzulhijjah, yang mana bulan Dzulhijjah ini keutamaannya hampir sama dengan bulan Ramadan. Bahkan para ulama sampai berbeda pendapat, manakah yang lebih afdal antara bulan Dzulhijjah dengan bulan Ramadan? Apakah 10 hari permulaan bulan Dzulhijjah ataukah 10 hari dari terakhir bulan Ramadan? Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang mana yang lebih afdal. Sebagian mereka menyatakan lebih afdal bulan Dzulhijjah, sebagian mereka menyatakan lebih afdal bulan Ramadan. Tapi pendapat yang pertengahan dalam hal ini adalah ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kalau harinya, maksudnya siangnya, ini jelas lebih utama bulan Dzulhijjah. Tapi kalau malamnya, lebih utama 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, karena di situ ada Lailatul Qadar. Adapun hadis yang menunjukkan akan keutamaan bulan Dzulhijjah, yakni hadis dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yani ayyamil 'ashr. "Qalu ya Rasulullah, wala al-jihadu fi sabilillah?" Qala, "Wala al-jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' dhalika bi syai'in." Tidaklah ada hari-hari, di sini dikatakan dengan ayam. Ayam ini kan siang. Hari itu kan siang ya. Ini jelas. Para ulama menyatakan Ini dalil yang menunjukkan lebih utama siang hari bulan Ramadan, bulan Dzulhijjah dibandingkan dengan bulan Ramadan. Ini keutamaannya lebih utama bulan Dzulhijjah kalau di siang harinya. Tapi kalau malamnya jelas Ramadan. Tidaklah ada hari-hari yang mana amalan saleh dilakukan pada hari-hari tersebut lebih Allah cintai dibandingkan dengan ayyamil asyar, 10 hari di permulaan bulan Dzulhijjah. Sampai para sahabat heran, ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah wa ya Rasulullah, bukankah jihad di jalan Allah itu lebih utama? Rasul menyatakan, wal jihadu fi sabilillah, tidak pula jihad di jalan Allah lebih utama, tidak bisa mengalahkan. Padahal kita tahu jihad ini adalah dirwatu sanamil Islam, puncak kemuliaannya Islam. Tapi Rasul menyatakan, wal jihadu fi sabilillah, tidak pula jihad lebih utama. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi walam yarji dzalika bi syai', kecuali seseorang yang keluar berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan juga jiwanya dan dia sedikit pun tidak kembali syahid, baru bisa mengalahkan. Tapi kalau masih bisa pulang, apalagi masih membawa ghanimah, belum bisa mengalahkan kemuliaan beramal, melakukan amalan, memperbanyak amalan di 10 hari permulaan bulan Dzulhijjah. Maka marilah kita persiapkan diri kita menghadapi bulan tersebut dengan ilmu dan amalan. Kita perbanyak amalan di siang harinya, entah itu puasa, ataukah bersedekah, ataukah membaca Al-Quran, ataukah banyak berzikir, memperbanyak majelis ilmu, ataukah amalan yang lain yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala petunjuk untuk bisa mempergunakan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Karena belum tentu tahun depan kita bisa bertemu kembali. Nah, kesempatan yang ada, marilah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. 10 per bulan, bulan Dzulhijjah. Ikhwan fil din, a'azzani wa a'azzakumullah, ini sekedar mengingatkan saja. Demikian pula kita ingatkan bagi ikhwah yang sudah ada rencana untuk berkorban, hendaklah menahan diri dari memotong kuku, mencukur rambut, mencabut bulu-bulu yang ada di badannya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala al-ashr wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sha'rihi aw basharatihi aw atharihi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam." Apabila sudah masuk 10 permulaan bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka janganlah dia menyentuh rambutnya, maksudnya jangan mencabut rambutnya, mencukur rambutnya, memotong rambutnya, mencabut bulu-bulunya yang ada di badannya dan juga kuku-kukunya. Ini larangan yang tentunya kita hindari. Kalau kita sudah ada rencana untuk berkorban, mempersiapkan harta kita untuk berkorban, maka kita hindari mencabut bulu, memotong, mencukur dengan cara apapun. Ya, kita hindari sampai binatang tersebut disembelih. Baru kita silakan. Ini sekedar mengingatkan saja. Ya. Jadi apa yang perlu kita ketahui berkaitan dengan bulan Dzulhijjah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Karya Syekh Shalih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Masih pembahasan kita di Babu ma jaa'a min at-taghlidhi fi man 'abada Allah 'inda qabr rajulin salihin fa kayfa idza 'abadahu. Suatu bab yang menjelaskan, yakni dalil yang datang berkaitan dengan taghlid, beratnya orang yang menyembah Allah di sisi kuburan. Orang saleh, maka bagaimana ketika menyembah kuburan itu sendiri? Ini tentunya lebih berat, lebih berbahaya. Karena ini akan mengantarkan, bahkan ini bukan cuma mengantarkan, ini sudah merupakan kesyirikan. Kita lanjutkan di ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah setelah muallif tadi menyebutkan beberapa dalil dari al-hadis. Kita telah membaca 3 dalil dari al-hadis yang menunjukkan akan larangan, yakni beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh. Karena itu menyerupai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sekarang kita baca ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Faqad naha anhu wa huwa fi akhir hayatihi. Maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari hal tersebut. Beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh. Di akhir hidupnya beliau. Famma innahu la'ana wa huwa fi siyaqi man fa'alahu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam juga melaknat bagi mereka orang yang melakukannya. Wa salatu 'indaha, dan salat di sisi kuburan tersebut, ya. Min dzalika, ya. Wa salatu 'indaha min dzalika wa illam yubna masjidun. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang salat di sisi kuburan meskipun tidak membangun masjid di atasnya. Wa huwa ma'na qawliha, maka itu adalah makna yakni ucapannya khusya ayyutakhala masjida. Yakni khawatir kalau kuburannya beliau dijadikan sebagai masjid. Sampai beliau melarang. Fa inna sahabata lam yakunu liyabnu hawla qabrihi masjida. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka tidaklah membangun di sekitar kuburannya, tidaklah membangun masjid di sekitar kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu mawdi'in, wa kullu mawdi'in yusalli fihi yusamma masjidan, dan semua tempat yang digunakan untuk salat maka itu dinamakan dengan masjid. Kama qala, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ju'ilat li al-ardu masjida wa tahura, telah dijadikan untukku bumi itu sebagai masjid dan juga suci. Ya. Di sini menunjukkan bahwasanya dilarang bagi kita untuk salat di sisi kuburan meskipun itu bukan masjid. Apalagi masjid, membangun masjid di sisi kuburan ataukah di menghadap ke kuburan. Ini jelas suatu hal yang tidak dibenarkan secara syariat, meskipun ada sebagian kaum muslimin yang melakukan hal tersebut. Ya. Kita baca keterangan dari Syekh Shalih bin Fauzan dalam mulakhasnya di sini. Hada min kalami Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Ini dari ucapannya Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Yuwaddihu bihi ma tadullu alihi al-ahadithu s-sabiqatu fil bab. Dengannya beliau menjelaskan apa yang ditunjukkan oleh hadis-hadis yang telah berlalu dalam bab ini. Ada tiga hadis yang sudah kita sebutkan. Tawdihu kalam Ibn Taymiyyah, penjelasan ucapan dari Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Faqaluhu, maka ucapannya, faqad naha anhu fi akhiri hayatihi kama fi hadithi Jundub. Maka sungguh beliau telah melarang dari menjadikan kuburan orang saleh itu sebagai masjid ataukah menyembah Allah di sisi kuburan di akhir hidupnya beliau, sebagaimana dalam hadis dari Jundub. Waqalu, kemudian ucapan Syekhul Islam, "Thumma innahu la'ana wa huwa fi siyaqi man fa'alahu." Kemudian beliau melaknat bagi orang yang melakukannya, kama fi hadits Aisyah. Dalam hadits Aisyah yang sudah kita bacakan kemarin. Waqalu, dan ucapan Syekhul Islam, "Was-salatu 'indaha min dhalik." Salat di sisi kuburan juga termasuk hal yang terlarang itu. Ini min ittikhadhiha, yakni min ittikhadhiha masjidah, termasuk dari menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid-masjid. Waqaluhu, dan ucapannya Syekhul Islam, wa illam yubna masjidun, yani ay as-salatu 'inda al-qubur min ittikhadhiha masajida al-mal'un man fa'alahu walau biduni bina'i masajid. Meskipun tidak dibangun masjid di atasnya, maksudnya adalah salat di sisi kuburan ini termasuk di antara bentuk menjadikan masjid, menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang mana hal tersebut dilaknat, orang yang melakukannya dilaknat meskipun dengan tanpa membangun masjid tapi salat di kuburan, berarti sama dengan menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini tetap hal yang dilaknat. Wa qawluhu, dan ucapannya Syekhul Islam tadi, wa huwa ma'na qawliha, itu adalah makna ucapannya, khasyya ayyuttakhala masjida. Ini ay makna qawli Aisyah fi ta'lili dafni Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti wa adami ibrazi qabrihi. Ini adalah makna ucapan Aisyah, alasan kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di rumahnya dan Rasul tidak dikuburkan, yakni tidak menampakkan kuburannya Rasul, tidak di luar tapi di dalam kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala. Ini alasannya karena beliau khawatir kalau kuburnya beliau dijadikan sebagai masjid. Waqaluhu, dan ucapannya Syekhul Islam masih, fa inna sahabata lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjida, karena sahabat itu tidak menjadikan, apakah tidak membangun masjid di sekitar kuburannya beliau. Maksudnya adalah lima alimu min tasdidihi fi dhalika wa taghlidihi wa la'ni man fa'alahu fa yakunu al maqsudu an nahyu 'an as-salati 'indaha. Sahabat kenapa tidak membangun masjid di sekitar kuburnya Rasul? Karena mereka itu mengetahui, ya, min tasdidihi sallallahu alaihi wasallam fi dhalika, yakni sikap kerasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal itu. Ya, Rasulullah keras. Ya. Wa taghlidi, dan beliau menganggap hal tersebut sebagai hal yang berat. Wa la'ni man fa'alahu, dan laknat bagi orang yang melakukannya. Fa yakunu al-maqsudu annahyu 'an as-salati 'indaha, maka maksud dari hadis tersebut itu adalah larangan dari salat di sisi kuburan. Ini sama dengan menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya. Maka di sana, padahal kita tahu bumi itu seluruhnya itu masjid, maksudnya boleh digunakan untuk sholat kecuali tiga tempat. Yang pertama adalah makbarah, kuburan, tidak boleh sholat di kuburan. Yang kedua hammamat, kamar mandi, WC-WC, tidak boleh dijadikan sebagai tempat sholat. Dan yang ketiga adalah marabitil ibil, tempat mendrumnya unta. Tiga tempat yang dilarang. Selainnya boleh, semuanya boleh. Ya. Tapi di sini para ulama menjelaskan tiga tempat ini adalah alasan. Illah. Kalau kubur, maksudnya adalah tempat yang di situ banyak terjadi kesyirikan. Dilarang untuk sholat di sisinya. Mungkin sholat di kelenteng, sholat di Borobudur, di situ ada arca-arcanya, ini juga dilarang. Karena ini termasuk di antara bentuk tempat yang terkandung pada yang unsur kesyirikan. Karena alasannya tadi, kuburan itu alasannya karena khawatir kesyirikan. Kemudian yang kedua, larangan sholat di hammamat, yaitu di kamar mandi atau WC, itu karena alasan di situ tempat najis. Sehingga tempat manapun yang di situ najis, haram untuk melakukan sholat padanya. Meskipun bukan kamar mandi, bukan WC, tapi kasur yang di situ banyak ompolnya, dilarang juga di situ. Ya, kecuali sudah dibersihkan ataukah dikasih alas atau yang lain. Ataukah yang ketiga, marabitul ibil, marabitul ibil, ya ini tempat mendurumnya unta, juga dilarang karena di situ tempat bersemayamnya syaitan-syaitan. Sehingga kalau di situ ada tempat yang di situ syaitan itu suka di tempat tersebut, sebaiknya hindari. Ini alasan, karena tadi alasan. Illahnya karena di situ adalah tempat mendurumnya syaitan. Apa? Tempat semayamnya syaitan. Ini tiga tempat. Jadi asalnya itu tempat sholat di semua tempat itu dilarang kecuali tiga tempat ini. Kuburan karena di situ banyak kesyirikan. Apakah di sana juga ada larangan khusus dari Rasul sholat di situ? Karena nanti akan menjerumuskan kepada kesyirikan. Atau yang kedua, meskipun dia sholatnya untuk Allah, tapi kalau di sisi kuburan, ini wasilah kepada kesyirikan, dilarang. Ataukah tempat yang di situ banyak najisnya, contohnya hammamat, ataukah tempat yang di situ banyak syaitannya, contohnya tadi adalah marabitul ibil, tempat menerumnya unta. Ya, adapun selainnya boleh, silakan. Dimanapun tempat. Oleh karena itu, ketika seseorang sholat di kuburan, di sisi kuburan, maka ini sama dengan menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Maka ini hal yang dilarang. Kemudian waqaluhu, wa kullu mawdi'in qusidatis salatu fihi faqad ittakhadha masjida. Ucapannya Syekhul Islam, dan semua tempat yang dimaksudkan untuk sholat padanya, maka berarti dia telah menjadikan tempat tersebut sebagai masjid. Likaunihi u'idda lissalati wa illam yubna. Karena keadaannya orang tersebut, yakni mempersiapkan tempat tersebut untuk sholat, meskipun dia tidak membangun masjid di situ, tetap dilarang. Waqaluhu, bal kulla mawdi'in yusalli fihi yusamma masjid, dan bahkan setiap tempat yang digunakan untuk sholat itu dinamakan dengan masjid. Yani ai wa illam yaqsud bidzalika bikhususihi, meskipun tidak dimaksudkan khusus untuk melakukan hal itu. Ya. Bal awqa'at fihi as-salah 'aradan lima hana waqtuha fihi. Bahkan salat itu terjadi, ya, ketika sudah masuk waktunya, di manapun tempat kecuali di tempat yang dilarang tadi. Wa qaluhu, dan ucapannya beliau, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat li al-ardu masjida wa tahura. Dijadikan untukku masjid itu sebagai bumi itu sebagai masjid dan juga suci. Arada bihi al-istidlal lil jumlati allati qablahu. Beliau menginginkan dengan hadis ini untuk mengambil dalil kalimat yang beliau ucapkan sebelumnya. Haitsu sama sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis al-ardu masjida, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menamakan dalam hadis ini bumi itu sebagai masjid. Tajuju salatu fi kulli bab fi kulli buq'atin minha illa mastathnahu dalil. Boleh untuk salat di semua tempat manapun kecuali yang diperkecuali oleh dalil, yang disebutkan dari tiga tempat. Kuburan, kamar mandi, dan juga marabitul ibil. Ya. Atau kamabarikul ibil, tempat menerumnya unta. Kuburan kalau alasannya di situ akan mengantarkan kepada kesyirikan. Kemudian al-hamamat, alasannya karena di situ banyak najis. Dan mabarikul ibil, tempat menerumnya unta itu, karena alasannya di situ adalah tempat bersemayamnya syaitan. Dilarang. Ini beberapa tempat yang dilarang untuk dijadikan sebagai tempat sholat. Kita lanjutkan di Wali Ahmad bi sanadin jayyidin an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an. Inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya. Walladzina yattakhidhuna al-qubur masajida. Warwahu Abu Hatim fi sahihihi. Dan milik al-Imam Ahmad, maksudnya hadis ini riwayat al-Imam Ahmad di dalam ya dengan sanad yang baik. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu itu hadisnya sampai kepada Rasul. Meskipun yang mengucapkan Abdullah bin Mas'ud atau sahabat yang lain, tapi kalau marfu berarti sampai kepada Rasul. Karena sahabat itu tidaklah mengucapkan kecuali ucapannya mereka itu diambil dari ucapannya Rasul. Mereka itu seluruhnya adalah orang-orang yang terpercaya, sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Makanya hadisnya statusnya marfu sampai kepada Rasul. Beliau menyatakan inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya. Ini yang pertama. Yang kedua, walladzina yattakhidhuna al-qubur masajida. Inna min syirarin nas, sesungguhnya manusia yang paling jelek. Syirar itu dikatakan nanti bi kasri syin, ini jam'u dari syar, ini bentuk jamak dari syar. Ini afadu tafdil. Ya, syar ismu tafdilnya adalah asyar. Di sini syirar jamaknya dari asyar. Ya. Syarun ini kan mufrad ya, jelek artinya. Asyar lebih jelek, paling jelek, ini ismu tafdil, jamaknya syirar. Ya. Inna min syirarin nas, sesungguhnya manusia yang paling jelek. Man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya, yakni orang-orang yang kiamat datang dalam keadaan masih hidup. Maksudnya sudah datang tanda-tanda yaumul kiamah masih hidup. Tanda-tanda kiamat yang besar. Sebagai contoh mungkin keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya Dabah, keluarnya matahari dari arah barat, tanda-tanda besar yang lain. Ketika itu terjadi, masih hidup berarti ini jelek sejelek-jeleknya manusia. Ya. Ini yang pertama. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan orang-orang yang jelek. Kemudian yang kedua, walladzina yattakhidun al-qubur masajida, dan orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Ini juga orang yang syirarin nas, manusia yang paling jelek. Warwahu Abu Hatim fi sahihi. Ini riwayat Imam Abu Hatim dalam sahihnya juga. Syirarin nas sudah kita jelaskan tadi. Man tudrikuhum sa'ah, maksudnya adalah ai muqaddimatiha, yakni mukaddimahnya, maksudnya pendahuluan yaumul qiyamah. Tanda-tandanya sudah mulai kelihatan. Kakhurujid dabah, keluarnya binatang yang hitam. Ya. Wa tulu'i syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Keluarnya Ya'juj Ma'juj, keluarnya Dajjal. Apakah keluarnya tanda-tanda min yani asratis sa'ah yang Rasulullah habarkan kepada kita? Ini kalau bisa mendapatkan seperti itu berarti ini suatu hal yang tanda jelek. Orang yang hidup masih hidup dalam keadaan seperti itu berarti masih orang yang terjelek. Nauzubillah. Kemudian ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, yakni yattakhidun al-qubur masajida, yakni ay bis-salati 'indaha wa ilaiha. Menjadikan kuburan sebagai masjid, maksudnya salat di sisinya dan menghadap ke kuburan. Ya. Salat di kuburan. Ya. Tanpa adanya pembatas, bahkan terkadang sengaja untuk menghadap ke kuburan, tidak menghadap ke arah kiblat. Ada sebagian kaum muslimin yang seperti itu. Di kuburannya Sunan Kalijogo, kuburannya Sunan Ampel, kuburannya Sunan-Sunan yang lainnya, terkadang seperti itu terjadi. Tawaf, terkadang tawaf juga di situ. Ketika sampai ke kuburan, mereka bilangnya ziarah, ternyata cuma melakukan kesyirikan. Seperti itu keadaannya. Al-ma'na ijmaliyu lil hadits, ma'na global dari hadits ini, yukhbiru sallallahu alaihi wasallam amman taqumu as-sa'atu alaihim wa hum ahya'un annahum syururun nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan tentang orang-orang yang kiamat itu terjadi dalam keadaan mereka masih hidup, annahum syururun nas. Mereka itu adalah manusia yang paling jelek. ومنهم الذين يصلون عند القبور وإليها ويبنون عليها القباب ويبنون عليها القباب. Dan di antara mereka orang yang paling jelek selain yang pertama tadi, orang-orang yang yusalluna 'indal qubur, salat di sisi kuburan, wa ilaiha, dan menghadap ke kuburan, wa yabnuna 'alaiha alqubab, dan membangun kubah-kubah di atas kuburan. Ini juga termasuk di antara bentuk orang yang paling jelek. Wa hadza tahdzirun li ummatihi. Ini adalah merupakan tahdzir, peringatan bagi umatnya, an taf'ala ma'quburi nabiyyihim wa salihihim mithla fi'li haula'i al-asyar. Rasul memperingatkan dari umatnya di sini, yakni untuk melakukan, maksudnya untuk tidak melakukan di kuburan itu, yakni membangun, yakni untuk tidak melakukan hal tersebut di sisi kuburan nabi-nabinya mereka dan orang-orang salehnya mereka, seperti perbuatan orang yang paling jelek ini, manusia yang paling jelek ini, ini syirrul nas tadi. Rasul memberingatkan supaya tidak melakukan hal tersebut ke kuburan nabi mereka, orang salehnya mereka, seperti perbuatan orang yang paling jelek tadi. Munasabatul haditsil bab, kesesuaian hadits ini dengan bab, an-nabi at-tahdzir min ittikhalil qubur masajidah yusalla fi sahatiha wa yatabarraku biha li'annahu dhari'atun ila syirki. Kesesuaian hadis ini dengan bab bahwasanya dalam hadis tersebut terdapat tahdzir, peringatan dari menjadikan kuburan sebagai masjid, salat di halamannya, bertabarruk dengannya, karena ini adalah dhari'atun ila syirki, yakni celah yang akan bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, ini sangat tepat dengan bab ini, karena di sini sedang membahasan masalah yakni hal tersebut. Muistafad min hadits, yang diambil dari hadits ini yang pertama, at-tahdzir 'anil salati 'indal qubur li'annahu wasilatun ila syirki, peringatan dari salat di sisi kuburan karena ini wasilah, perantara kepada kesyirikan. Kemudian yang kedua, anna man ittakhadha qubur as-salihin masajida lis-salati fiha fa huwa min syiraril khalqi wa in kana qasduhu at-taqarruba ila Allah. Bahwasanya orang yang menjadikan kuburan orang-orang saleh sebagai masjid untuk salat adanya, ini termasuk di antara makhluk yang syirar, makhluk yang paling jelek. Wa in kana qasduhu at-taqarrub ila Allah, meskipun tujuannya itu untuk bertaqarrub ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi ini perbuatan yang tidak agama Islam anjurkan. Karena perbuatan syirik ini sudah jelas mengeluarkan pelakunya dari Islam. Berarti orang yang musyrik berarti kafir. Kafir berarti yakni ulaika syarrul bariyah. Mereka itu sejelek-jelek makhluk. Ya. Di sini dikatakan dengan syirrul khalqi, syirrul nas, sejelek-jelek manusia, sejelek-jelek makhluk. Meskipun niatnya taqarrub ila Allah, tapi ini ternyata keliru. Ya, maka hati-hati dari hal yang seperti ini. Kemudian yang ketiga, yakni annas-sa'ata taqumu 'ala syirrin nas, bahwasanya kiamat itu terjadi pada manusia yang paling jelek. Dalam keadaan orang-orang itu sudah rusak seluruhnya, baru terjadi kiamat. Kalau belum rusak masih ada orang-orang saleh, maka mudah-mudahan belum terjadi kiamat. Ya. Tapi kalau orang yang sudah rusak semuanya, baru akan terjadi kiamat. Ya. Kemudian yang keempat, at-tahdzir 'anil syirki wa wasailihi wa ma yuqarribu ilaihi. Apakah wa ma yaqrabu ilaihi? Apakah yuqarribu ilaihi? Mahma kana qasdu sahibi tilkal wasail. Dalam hadis yang mulia ini terdapat padanya penjelasan tahdzir, peringatan dari kesyirikan, dan seluruh wasilah-wasilah, seluruh perantara-perantara yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Seluruh perantara-perantara yang akan mendekatkan yuqarribu ilaihi, mendekatkan kepada kesyirikan. Mahma kana qasdu sahibi tilkal wasail, bagaimanapun tujuan wasilah itu. Terkadang kan orang memiliki alasan. Kita kan orang-orang yang banyak melakukan perbuatan dosa, kurang dalam melakukan amalannya, kita minta tolonglah kepada wali fulan, wali allan untuk menyampaikan doa kita kepada Allah agar supaya Allah mengabulkan permintaan kita. Kalau kita sendiri itu tidak akan diterima doa kita, maka kita cari perantara, wasilah. Ini alasan. Ternyata alasan ini sama sekali tidak tepat dan tidak sesuai dengan syariat. Karena apa? Karena menganggap Allah itu pelit. Menganggap Allah itu pelit, tidak akan mengabulkan doanya hamba yang banyak melakukan perbuatan dosa. Kan sama dengan si pelit seperti itu ya, secara tidak langsung. Karena dia menyatakan seperti itu. Kita kan orang yang banyak dosa, kita itu orang yang rendahan. Mereka itu para wali yang mereka bisa mengantarkan doa kita, menyampaikan doa kita kepada Allah. Berarti kalau secara tidak langsung dia menyatakan doa kita tidak diterima oleh Allah. Padahal Allah menyatakan, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepada aku akan kabulkan doa kalian. Tidak usah khawatir. Jangan berkecil hati. Yang penting, syarat-syarat diterimanya doa kita penuhi, maka insya Allah Allah akan kabulkan doa kita. Baik secara langsung, maupun secara tidak langsung. Baik secara nyata, maupun secara tidak nyata. Maksudnya apa? Karena Rasul menghabarkan kepada kita doa kita diterima itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, Allah kabulkan sesuai dengan keinginan kita langsung. Yang kedua, Allah simpan kita dan akan berikan kepada kita di yaumul qiyamah kelak, di akhirat kelak. Dan yang ketiga, Allah akan alihkan kejelekan dari permintaan kita tersebut. Barangkali kita minta kepada Allah sesuatu yang jelek untuk kita, tidak tepat untuk kita, Allah alihkan. Kalau kita mungkin minta banyak harta, ternyata Allah tahu kalau orang tersebut banyak harta nanti akan sombong, akan lupa dengan zikrullah, akan lupa dengan agama bahkan. Allah tidak akan berikan. Tapi Allah berikan yang lain, yang lebih baik daripada harta. Kesehatankah, petunjukkah, ataukah yang lain. Jadi ini dikabulkannya doa, ada kemungkinan seperti itu. Jadi jangan berbosan-bosan kita berdoa. Berdoalah kepada Allah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang penting, jangan melampaui batas. Berdoa kepada Allah, minta diturunkan hujan emas dari langit. Ini kan melampaui batas namanya. Yang sedang saja, yang wajar saja. Ini beberapa hal yang perlu kita sampaikan berkaitan dengan masalah wasilah. Terkadang seorang itu salah dalam menerapkan wasilah. Wasilah memang ada dalam Islam, tapi wasilah dengan mencari perantara-perantara yang disyariatkan. Di antara perantara yang disyariatkan, yaitu dengan cara amalan soleh. Kita jadikan sebagai wasilah. Allah menyatakan, wasta'inu bis-sabri was-salah. Beristianah kalian kepada Allah dengan menggunakan sabar dan sholat. Wasilahnya dengan sabar dan juga sholat. Ini wasilah. Ini yang sesuai dengan syariat. Wasilah dengan amalan. Ketika berdoa kepada Allah, ya Allah, saya sudah banyak melakukan ibadah, maka bantulah saya. Sebagaimana sebuah kisah yang telah Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis yang sahih tentang 3 orang yang terperangkap dalam gua. Semuanya berwasilah dengan amalan sholat. Tidak ada berwasilah dengan orang yang telah mati. Tidak ada. Dengan para wali tidak ada. Yang pertama, ada 3 orang yang Rasulullah sebutkan dalam hadis tersebut yang terperangkap dalam gua, tertutup oleh batu yang besar sehingga mereka tidak bisa keluar kecuali dengan doa. Satunya berdoa, ya Allah, aku punya orang tua yang sudah lanjut dan aku bisa berbakti kepada dia dan seterusnya disebutkan. Maka kalau memang seperti aku lakukan ini adalah untuk engkau, maka keluarkan aku dari gua ini. Allah kabulkan, bergeser sikit aja belum bisa keluar. Orang yang kedua berwasilah dengan yakni menghindari dari perbuatan maksiat, menghindari perzinaan. Padahal ketika itu sudah tinggal jari masuk dalam cincin ibaratnya. Tapi orang tersebut diingatkan sehingga dia takut kepada Allah dari dosa tersebut. Tinggalkan. Allah pun kabulkan doanya. Ini wasilah wasilah di dalam doa dengan menggunakan amalan saleh yang kita lakukan ataukah perbuatan maksiat yang kita hindari. Atau yang ketiga dengan menunaikan hak-hak. Ini orang yang punya hak terhadap kita. Yang ketiga orang ini berdoa, ya Allah, saya punya dulu punya seorang pekerja yang saya belum tunaikan gajinya, tapi dia pergi, kemudian aku kembangkan. Ya, setelah itu kemudian ya, dia datang dan aku serahkan seluruhnya. Ini wasilah. Wasilah dengan menggunakan amalan saleh. Maka ini hal yang disyariatkan yang kita gunakan sebagai perantara di dalam doa-doa kita. Bukan kemudian datang ke kuburan doa di sana, apalagi sholat di sana. Karena ini suatu hal yang dilarang di dalam agama Islam, bahkan termasuk dari hal yang akan menjerumuskan seorang ke dalam kesyirikan Allah Taala. Ini selesai bab yani ma jaa min at-taghlidi fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salih fa kaifa idza 'abadahu. Sedikit kita lanjutkan di bab yang selanjutnya. Bab ma jaa anna al-ghuluwa fil quburi salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Satu bab yang menjelaskan tentang dalil-dalil yang datang bahwasanya al-ghuluwa fi quburi salihin, berbuat melampaui batas, ghulu, berlebihan di dalam menyikapi kuburan orang-orang saleh, yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah, maka dia sama dengan telah menjadikan kuburan tersebut sebagai awtanan, sebagai berhala yang disembah selain daripada Allah. Rawah Malikun fil Muwatta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma la taj'al qabri watanan tu'badu ishtadda ghadabullahi ala qamin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidan. Al-Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta telah meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam doanya, Allahumma la taj'al qabri wathanan tu'bad, wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan kuburanku sebagai wathanan, sebagai berhala yang disembah. Ini doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya tidak dijadikan kuburan itu sebagai sesembahan selain daripada Allah. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin, kemurkaan Allah itu ishtadda, kemurkaan Allah itu sangat memuncak. Maksudnya Allah itu sangat murka dengan kaum ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, dengan kaum yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid-masjid. Ini akhrajahu Malik dalam Muwatta, Rahman hadis yakni 85, Ahmad juga dalam musnadnya, jadi yang kedua Ahmad yang 246. Munasabatul bab li kitab tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid. Annal musannif rahimahullahu lamma hadzara fil babi alladhi qablahu min al-ghuluwi fi salihin arada an yubayyana fi hadha al-bab anna al-ghuluwa fil quburi wasilatun ila syirki al-mudadi lit tauhid wa dhalika bi'ibadatil amwat kama arada aidan at-tahdhira min al-ghuluwi fil qubur. Musannif penulis kitab ini rahimahullahu taala ketika beliau memperingatkan ya pada bab yang sebelumnya, ini memperingatkan dari sikap ghulu, sikap berlebihan kepada orang saleh, maka dalam bab ini beliau ingin untuk menjelaskan bahwasanya ghulu, perbuatan melampaui batas dalam menyikapi kuburan, ini adalah wasilah perantara kepada kesyirikan yang menafikan, yang bertentangan dengan tauhid, dan hal itu adalah beribadah kepada orang-orang yang telah mati. Kama arada aidan at-tahdhir min al-ghulu fi al-qubur, demikian pula beliau juga menginginkan tahdhir, memperingatkan dari sikap ghulu terhadap kuburan, berlebihan di dalam menyikapi kuburan. Ini kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid. Tarjamatul Imam Malik, biografi Al-Imam Malik. Ini yang meriwayatkan hadis ini. Huwa Imam Malik ibn Anas ibn Malik. Beliau adalah Al-Imam Malik Ini anaknya Anas, anaknya Malik. Malik, anaknya Anas, anaknya Malik. Ibn Abi Amir Al-Asbahi, Imam dari Hijrah. Ini Imam dari Hijrah, Imam negeri Madinah pada masanya. Wahadul A'immatul Arba'ah, dan salah satu imam yang empat. Kita tahu empat madhab yang dikenal. Madhab pertama Hanafiyah, Al-Imam Abu Hanifah. Kemudian yang kedua madhab Malikiyah, Imam Malik di sini madhabnya. Ya, ini orangnya. Yang ketiga madhab Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dan yang keempat madhab Hambali, ini Al-Imam Ahmad bin Hambal. Ini empat madhab. Semuanya itu saling berguru. Ya. Al-Imam Malik belajar kepada Al-Imam Abu Hanifah. Syafi'i belajar kepada Al-Imam Malik. Ya. Al-Imam Ahmad bin Hambal belajar kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi urut-urutan. Yang paling muda adalah Imam Muhammad bin Hanbal. Ya. Ini empat imam madhab yang dikenal dengan empat madhab. Ya. Salah satunya adalah Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Jadi beliau seorang imam yang betul-betul terkenal. Tuwafiya sanata tis'in wa sab'in ba'dal mi'ah. Beliau meninggal pada tahun 179 Hijriah. Rahimahullah ta'ala. Semoga Allah merahmatinya. Beliau menyebutkan sebuah hadis, yakni doanya Rasul, Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad. Di sini Allahumma, ini munada mabni ala dhammi fi mahalli nasbin. Ini i'rabnya. Dalam bahasa Arab ada i'rab, ini i'rabnya seperti ini. Allahumma ini munada mabni ala dhammi fi mahalli nasbin. Sementara mim al-musyaddadah ini zaidah, mim tambahan. Ya. Asalnya itu ya Allah seperti itu ya. Cuma di sini ya-nya itu dihilangkan. Tinggal munadanya saja. Allahumma, mimnya tambahan. Asalnya itu ya Allah, seperti itu asalnya. Cuma dia-nya dihilangkan, tinggal Allah. Mimnya itu tambahan, Allahumma ya Allah. Diartikan dengan Allahumma itu ya Allah. Di sini munada mabni ala dhammi fi mahalli nasbin. Mim al-musyaddadah, mim yang tadi disebut sebagai tambahan saja. Watanan, Allahumma la taj'al qabri watanan. Watan itu adalah al-ma'bud, sesuatu yang disembah. Alladzi la surata lahu, yang tidak ada bentuknya. Maksudnya bukan patung, kalau patung itu sonam. Ya. Kalau di sini watan, berhala secara umum. Kalau sonam jelas ini berhala bentuknya itu patung. Ya. Kalau apa tadi? Sonam, sonamun. Ya. Asnam jamaknya. Ini berhala bentuknya patung. Kalau watan ini berhala bukan berbentuk. Kal kubur, sebagai contoh kuburan, kan tidak berbentuk patung ya. Wal asyar, pepohonan. Wal umat, tiang. Wal haytan, tembok. Wal ahjar, bebatuan, wa nahwiha. Ataukah yang semisal dengannya. Ini namanya watan. Jadi watan itu lebih umum daripada sonam. Kalau sonam itu patung yang dijadikan sebagai berhala. Tapi kalau watan ini berhala, apapun bentuknya. Entah itu kuburan, pepohonan, bebatuan, tiang, tembok, ataukah yang lain. Ini namanya watan. Al-ma'na ijmaliyun lil hadits, makna global dari hadits ini, khafa sallallahu alaihi wasallam ay yaqa fi ummatihi ma qabrihi ma waqa'a min al-yahudi wan nasara ma quburi anbiya'ihim min al-ghuluwi fiha hatta sarat awthanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut, khawatir kalau terjadi pada umatnya berkaitan dengan kuburan beliau sebagaimana apa yang telah terjadi pada orang Yahudi dan orang Nasrani bersama kuburan nabi-nabinya mereka. Bagaimana sikapnya mereka? Mereka itu hulu, berlebihan, ekstrim di dalam menyikapi kuburannya para nabinya. Hatta sarat awthanan, sampai mereka menjadikan kuburannya nabi tersebut sebagai awthan, sebagai berhala. Faraghiba ila rabbihi alla yaj'ala qabrahu kadzalik, maka beliau berharap kepada Rabbnya, meminta kepada Rabbnya, berdoa kepada Rabbnya agar supaya Rabbnya, ini Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menjadikan kuburnya beliau seperti itu, tidak dijadikan sebagai berhala yang disembah. Famanabbaha sallallahu alaihi wasallam ala sababi luhuqi shiddatil ghadabi wal la'nati bil yahudi wan nasara. Kemudian Rasul juga menjelaskan dalam hadis tersebut sebab luhuqi shiddatil ghadabi wal la'nati bil yahudi wan nasara, sebab beratnya kemurkaan Allah dan laknatnya Allah kepada orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Annahuma fa'alu fi haqqi quburil anbiya'i hatta sayyaruha awthanan tu'bad. Bahwasanya apa yang mereka lakukan berkaitan dengan hak kuburan nabinya mereka sampai mereka itu menjadikan kuburannya tersebut sebagai awthanan, berhala yang disembah. Faqa'u fi syirkin 'adzim al-mudhilli tauhid, maka mereka terjatuh dalam perbuatan syirik yang besar yang bertentangan dengan tauhid. Ini jelas makna global dari hadis tersebut. Kemudian munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab, annal ghuluwa fil quburi yaj'aluha awthanan tu'bad. Bahwasanya sikap ghulu, sikap berlebihan, sikap ekstrim, fanatik di dalam menyikapi kuburan, ini akan menjadikan kuburan tersebut sebagai awthanan, berhala yang disembah. Ini sikap fanatik memang sangat berbahaya. Kepada apapun, namanya fanatik tetap berbahaya. Kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Tapi kalau kepada manusia dalam hal ketaatan juga ini berbahaya, karena sama dengan akan menjadikan orang tersebut sebagai sembahan dalam hal mentaati. Terkadang ada orang Yahudi kan seperti itu, orang Nasrani juga seperti itu. Allah menyatakan ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Mereka itu menjadikan rahib-rahibnya mereka, ahbar-ahbarnya mereka sebagai sesembahan selain daripada Allah. Sebagai rob selain daripada Allah. Dalam sisi apa? Dari sisi mentaati pendeta dan rahibnya mereka. Ini sama dengan menjadikan mereka sebagai sembahan dalam hal ketaatan. Kaum muslimin juga ada yang seperti itu. Menjadikan kiainya, menjadikan syekhnya, menjadikan ustadznya sebagai sesembahan dalam hal ketaatan. Pokoknya ustadznya bilang A, tidak tahu apa benar atau salah, diikuti. Padahal tidak tahu ini benar atau salah. Ini sama dengan menjadikan ustadz tersebut sebagai wathan, berhala dalam hal ketaatan. Ini syirkut ta'ah, dalam hal syirkut ta'ah, hati-hati. Sebagaimana orang Yahudi lebih percaya dengan pendetanya daripada dengan maqala Allah wa maqala Rasul. Ternyata sekarang juga ada, kaum muslimin juga ada. Ketika ustadznya bicara A, kiainya bicara A, syekhnya bicara A, tanpa lihat sesuai dengan Al-Quran ataukah tidak, dengan hadis ataukah tidak, diikuti. Ini sama dengan menjadikan ustadznya, kiainya tadi, syekhnya tadi sebagai wathan, disembah dalam hal ketaatan. Ini bahaya. Ini termasuk sikap ghulu, sikap ekstrim, sikap fanatik. Apalagi kepada kuburannya. Yang masih hidup saja tadi bahaya, apalagi dalam kuburannya sudah mati. Ini sama dengan menjadikan kuburan tersebut sebagai awthanan tu'bad, berhala yang disembah. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Wa bayyana dhalika biqoulihi ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Hal tersebut jelas dengan sabdanya Rasul dalam hadis yang lainnya, mereka orang Yahudi itu menjadikan kuburan nabinya mereka sebagai masjid-masjid. Ma istafadu min hadis, faedah yang diambil dari hadis ini, yang pertama, annal ghuluwa fi qubur al-anbiya'i yaj'aluha awthanan tu'bad. Bahwasanya sikap ghulu, sikap ekstrim, sikap fanatik, berlebihan di dalam menyikapi kuburan para nabi, ini sama dengan orang yang menjadikan kuburan tersebut sebagai wathan, berhala yang disembah. Yang kedua, anna min al-ghuluwi fil quburi ittikhadaha masajida wa hadha yuaddi ila syirki. Termasuk di antara bentuk hulu, berlebihan di dalam menyikapi kuburan, yakni menjadikan kuburannya tersebut sebagai masjid-masjid. Dan ini adalah hal yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Kemudian yang ketiga, itsbatut tisafi Allahi subhanahu bil ghadabi ala man yakubi jalalih. Dalam hal tersebut juga terdapat penetapan sifat ghadab bagi Allah. Allah itu murka. Allah itu punya sifat murka. Tapi murkanya Allah ala ma yaliqu bi jalalihi, sesuai dengan apa yang pantas bagi kemuliaannya Allah. Meskipun murka, tetap Allah mulia. Tetap Allah mulia. Jadi Allah murka itu kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan, orang-orang yang berbuat kekafiran, orang-orang yang menyimpang dari agamanya. Allah murka dengan mereka. Jadi ini harus kita tetapkan, ya, Allah itu punya sifat murka. Buktinya banyak. Allah mengadab kaum-kaum yang sebelum kita, kaumnya Nabi Nuh, Allah adab. Karena apa? Karena kemurkaan Allah mereka berbuat syirik. hulu dengan orang-orang saleh. Watswa Yaqub Yaqub dan Nasr. Mereka menyatakan la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa wa la yaqub wa yaqub wa nasra. Ini sikap ekstrimnya kaum Nuh. Allah azab mereka karena Allah murka dengan diturunkan banjir bandang yang sangat besar, belum pernah terjadi sebelumnya maupun setelahnya. Kaum Lut karena melakukan penyimpangan, perbuatan yang sangat keji, yakni homoseks, liwat, Allah murka dengan mereka, Allah turunkan azab kepada mereka yang tidak pernah ditimpakan kepada kaum yang sebelumnya maupun sesudahnya. Sangat mengerikan. Digambarkan, ya, waj'alaha safilaha waj'alaha yani Allah menjadikan yang bagian atasnya menjadi bagian bawahnya, dibalik. Pertama diangkat buminya itu, buminya kaumnya Lut, sampai dalam riwayat dikatakan gonggongan azan terdengar sampai ke langit. Diangkat kemudian dibalik. Bukan hanya sampai situ. Setelah itu dihujani dengan hujan batu dari langit, dari neraka. Ini karena apa? Allah murka tentunya. Ketika mereka tidak mau melaksanakan perintahnya Allah dan bahkan mereka itu melanggar perintah nabinya, Allah murka. Di sini menunjukkan Allah itu punya sifat murka. Maka kalau kita naudzubillah melakukan perbuatan syirik, perbuatan yang sangat Allah murkai, maka khawatirnya nanti Allah juga akan mengadab kita sebagaimana adab yang Allah turunkan kepada orang-orang yang kafir yang mengingkari akan perintah yang Allah sebut. Naudzubillah. Karena itu marilah kita jadi luruskan jadi akidah kita dalam hal mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhkan seluruh bentuk kesyirikan dan seluruh wasilah perantara yang akan mengantarkan kepada kesyirikan dalam rangka untuk menghindari murka Allah Subhanahu wa taala dan mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.